wal kunyatu ma suddira ma suddira bi abin au ummin au abin au ibnin au bintin suddira bi abin au ummin au ibnin au bintin nahu abul bashar abul bashari wa ummul mu'minina wa ibnu malikin wa bintu an-nu'mani wa bintu an-nu'man alam kunyah ialah alam yang diawali dengan lafaz abun atau ummun atau ibnun atau bintun. Contoh Abul Bashar nanti kunyah, Ummul Mukminin kunyah, Ibnu Malik juga kunyah, Bintun Nu'man juga kunyah. Wal laqabu ma yuradu bihi madhu musammahu aw dhammuhu nahu ar-rasyid saifud daulah saifud daulati Al-Aqsha yang pertama Hamzah yang ketua Ain dan Shin Al-Aqsha Ay Alladhi la yabsuru laylan di dhafil basari

Sa'idu Kursin. Sa'idu Kurzin wa'aitu Sa'ida Kurzin wa marartu bi Sa'idi Kurzin wa ajaza al-kufiyuna al-itba'a taqulu hadha sa'idun kurzun wa ra'aitu sa'idan kurzan wa marartu bi sa'idin kurzin. Paham? Perhatikan baik-baik. Jika ada alam isim dan alam lakob berkumpul, maka ada rincian sebagai berikut terkait dengan bacaannya. Ya. Yang pertama, jika keduanya alam isim sama alam lakob sama-sama berbentuk lafad mufrad, maka menurut Al-Nahwu Basra wajib alam isim dimudhofkan ke alam lakob idhofa. Contoh hada sa'idu kurzin. Sa'id itu alam isim, kurzin itu alam lakob. Sa'id si sa'id, kurzun itu kalau diartikan karung. Tahu karung enggak? Tahu karung ya? Kresek karung. Karung beras. Miklar ejekan si karung beras balik kemana-mana bawa karung ngambil di rongsokan. Sa'id mufrad lafadnya, kurzun lafadnya mufrad, kumpul ya kan, satunya alam isim satunya alam lakab, sama-sama mufradnya, maka menurut Alina Ufasrah wajib alam isim mudhaf ke alam lakob. Hada sa'idu kurzin, ra'aitu sa'ida kurzin, maratu bisa'idi